ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan yang ke-10. Annahu qarana baina man ittakhadaha masjidan wa baina man taqumu 'alayhi as-sa'ah. Digabungkan di sini dua hal. Yang pertama, menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, orang yang masih hidup saat kiamat tiba. Ini digabungkan, diatofkan. Berarti keburukannya mirip, serupa. Orang yang menjadikan masjid sebagai tempat beribadah, orang yang menjadikan kubur sebagai tempat beribadah atau menjadikan kubur sebagai masjid, keburukannya sepadan dengan orang yang masih hidup ketika kiamat tiba. Untuk apa? Untuk mentahdhir agar kaum muslimin menjauhi hal ini. Yang kedua, tentu tidak bisa dibicarakan takdir seperti itu, karena hidup mati seorang di tangan Allah, bukan di tangan kita. Maka tidak mungkin Nabi menyuruh janganlah kalian hidup ketika kiamat tiba, tentu tidak mungkin. Ya, yang pertama, apa yang pertama? Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Larangan yang sangat keras. Wa dzakara dzari'ah ila syirk qabla wuqu'i. Maka di sini Nabi menutup pintu, menutup jalan menuju perbuatan syirik sebelum perbuatan syirik itu terjadi. Ya. Ada tambahan lafaz ma'a khatimatihi. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin apa yang dimaksud dengan ma'a khatimatihi. Ma'a bersama, khatim ujung, penghabisan. Ya. Wa ma'na hadza anna Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara at-tahdhira min asy-syirki qabla an yamut. Makna dari ini semua adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tahdir, mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari syirik sebelum beliau wafat. Berapa hari? Iya, 4 atau 5 hari. Berarti seolah wasiat. Wa qawluhu ma'a khatimatihi. Ucapan lafaz ma'a khatimatihi, wahia maksud dari lafaz ma'a khatimatihi, kata Syekh Utsaimin, anna man taqumu 'alaihim syirarul khalqi walladhi walladina taqumu 'alaihim sa'ah wa hum ahya ulail kuffar. Bahwa orang yang masih hidup ketika kiamat tiba, dia adalah seburuk-buruk makhluk dan dia kufar, kafir. Tidak mungkin orang yang beriman, muslim, hidup ketika kiamat tiba. Tidak mungkin. Ada angin yang lembut yang masuk ke dalam dirinya, dan dengan angin ini mereka semua mati. Ya. Siapa orang yang masih ada iman dalam dirinya? Setelah itu maka semuanya kafir semua, musyrik semua, tidak ada yang beriman satupun. Hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Hingga hari itu tidak ada di muka bumi ini yang menyebut lafaz Allah, tidak ada. Tapi sekali lagi ini bukan dalil bahwa boleh berzikir dengan lafaz Allah saja. Sebagian orang-orang tarekat sufiyah membolehkan berzikir dengan lafaz Allah dengan hadis tadi. Tidak akan tiba hari kiamat ketika di muka bumi masih ada yang menyebut Allah Allah. Ini bukan dalil. Karena apa? Bukan dalil untuk menunjukkan bolehnya zikir Allah Allah. Karena apa? Ada lafaz lain. Hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Hari kiamat tidak datang sampai di muka bumi masih ada, ketika di muka bumi masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini berarti secara khusus. Jika berhadapan dalil umum dengan dalil khusus, maka dalil khusus dimenangkan. Ya, sebagaimana ada dalil illa antarau fihi fisqan bawahan. Kalian tidak boleh menggulingkan pemimpin selagi pemimpin itu terlihat pada dirinya kefasikan yang jelas. Fasik itu kan zina, berjudi, minum khamar. Berarti boleh digulingkan? Tidak. Karena di lafaz lain kufron bawahan, kekufuran yang jelas. Ketika ini bertemu, maka yang dimenangkan yang kufur, bukan yang fasik. Walladzina yattakhiduna al-qubura masajid, haulai fa'alu asbab asyirki wal kufur. Orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, mereka telah melakukan sebab-sebab perbuatan syirik, sebab-sebab perbuatan kufur. Berarti mirip, ya, hampir sederajat dengan orang-orang yang hidup ketika kiamat tiba. Ya, ini tahdir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan yang ke-11. Zakarahu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin ar-raju 'ala at-ta'ifataini allataini huma asharru ahli al-bidah. Beliau menyebut dalam khutbah beliau 5 hari sebelum beliau wafat ini untuk membantah 2 kelompok ahli bid'ah terburuk. Ya, beliau tidak menyebutkan terlebih dahulu. Ya, apa 2 kelompok ahli bid'ah terburuk? Ya, ini ada maknanya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. 5 hari sebelum beliau wafat, beliau menyebutkan hal ini dalam khutbahnya untuk membantah 2 kelompok ahli bid'ah terburuk. Bal akhrajahum ba'du ahli al-'ilm, bahkan sebagian ahli ilmu, sebagian ulama mengeluarkan 2 kelompok ahli bid'ah ini minat sintaini wa sab'ina firqatan, dari kelompok 72 firqah. Ya, apakah 72 firqah yang dinyatakan oleh Nabi masuk neraka mereka kafir? Kafir tidak? Iya, tidak, belum kafir. Mana yang menunjukkan? وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً, umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Siapa? Umatku. Apakah Nasara, Buddha, Hindu, Konghucu, umat Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak. Umat beliau adalah kaum muslimin. Ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Lihat, semua umatku pasti masuk surga. Sabda Nabi SAW. Berarti 73 golongan ini masuk surga, muslim. Ya. Maka keterangan berikutnya, kulluhum finnar ila ta'ifatan wahida. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Loh, apa maksudnya? Masuk neraka dulu, kemudian masuk surga setelah diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Kecuali yang satu. Yang satu ini selamat dari neraka. Karena apa? Karena manhajnya. Karena apa? Karena akidahnya. Ya, bukan karena tidak berzina, bukan karena tidak minum khamar, bukan karena meninggalkan sholat. Ya, tapi karena manhajnya. Adapun yang 72 ini masuk neraka karena apa? Karena zina, bukan. Karena minum khamar, karena berjudi, bukan. Tapi karena apa? Karena manhajnya. Akhirnya masuk surga. 72 ini masih termasuk kaum muslimin. Nah, adapun yang dua ini, yang dua ini, akhrajahum ba'du ahli al-'ilm min ats-tsaini wa sab'ina firqatan. Para ulama mengeluarkan dari kelompok yang 72. Berarti bukan termasuk 73 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di luar itu. Berarti apa? Kafir. Kafir. Apa dua kelompok itu? Khawarij? Bukan. Mu'tazilah? Bukan. Asy'ariyah? Bukan. Maturidiyah? Bukan. Tetapi disebut di sini wahum ar-rafidhatu wal jahmiyyah. Rafidah dan Jahmiyah dikeluarkan oleh para ulama dari kelompok 72. Apalagi 73. Yang satu jelas ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatu najiyah, al-ta'ifatu al-mansurah, al-guraba, as-salam. Lima nama. Ar-Rafidah wal Jahmiyah nanti akan dibahas secara rinci oleh beliau, termasuk latar belakangnya. Siapa itu Rafidah? Sejarah apa yang terjadi sehingga muncul Rafidah termasuk Jahmiyah? Wa bisababi Rafidati hadatsa asy-syirku wa ibadatul qubur. Dengan sebab orang-orang Rafidah ini, Rafidah lebih disukai oleh para ulama daripada Syiah. Ya, orang Syiah tidak suka disebut Rafidah, menamakan dirinya dengan Syiah. Karena Syiah secara bahasa kan kelompok. Ya, kelompok. Kalau Rafidah buruk, penolakan, yang menolak. Siapa yang ditolak nanti akan dibahas. Wa ibadatul kubur. Menyembah kuburan. Ciri khas orang-orang Rafidah menyembah kubur. Siapa yang pertama kali membuat tanda-tanda kuburan, batu nisan, bangunan-bangunan mereka, nanti akan dirinci. Wahum awwalu man bana 'alaihal masajid. Mereka lah orang yang pertama membangun masjid di atas kubur. Beberapa kubur dibangun masjid di atasnya. Ya, mereka itu Ar-Rafidah. Nah, mari kita lihat syarah yang begitu panjang dari Syekh Utsaimin dari Masail yang ke-11 ini. Panjang sekali ya. Dua lembar lebih. Ya, mari kita lihat satu persatu. Qabla ayyamuta bi khamsin. Sebelum beliau wafat lima hari sebelum beliau wafat. Ay khamsu layalin. Lima malam. Ya, karena lima di sini tidak disebut. Bi khamsin lima. Ya. Ada beberapa riwayat tidak menyebut hari, bulan, tahun, ya, seperti 40, ya, jarak dari tiupan sangkakala pertama ke sangkakala kedua. Abu Hurairah mengatakan 40, ketika Abu Hurairah ditanya 40 hari, 40 minggu, 40 tahun, Abu Hurairah tidak menjawab. Sama dengan melewati orang sholat, ya. Lebih baik menunggu daripada melewati di depan orang sholat, walaupun menunggu selama 40. Ah, di sini sama, 5. Ya, 5. Tetapi dari riwayat-riwayat yang lain dipastikan oleh beliau dan para imam khamsulayalin, 5 malam. Wal arabu ya'biruna 'anil ayyam bil layali. Orang-orang Arab sering menyebut hari dengan malam. Yang dimaksud 5 hari, tapi disebut 5 malam. Ya. Yang dimaksud 10 hari, tapi disebut 10 malam, dan begitu sebaliknya. Asyarru ahli bidah, seburuk-buruk ahli bidah. Asyarru atau bisa syar, karena isim tafdil untuk buruk syar ini berbeda yang dengan yang lain. Kalau kabirun, isim tafdilnya akbar. Sogirun, asgar. Tawilun, atwal. Syarrun, syar. Nah, sudah cukup. Boleh juga dengan asyar. Sebagaimana khairun, khairun saja, sama bentuk biasanya dengan isim tafdilnya sama untuk syar dan khair. Tetapi di sini beliau masih menambah alif. Boleh, tidak salah. Maka dengan mengucapkan syar bi hadfil hamzah, dengan menghilangkan huruf hamzah ini sudah cukup. Syarru ahli bidah, seburuk-buruk ahli bidah, sudah mencukupi. Tetapi beliau menambah lagi asyarru wa huwa al-aktsar isti'malan, secara penggunaan ini lebih banyak syar, lebih banyak dipakai kata syarru, baik di Al-Qur'an, hadis, ya. Di sini beliau menggunakan lafaz asyarru. Wa innama takallama al-muallifu rahimahullah an halir rafidati wal jahmiyah. Di sini al-muallif, siapa al-muallif? Syekh Utsaimin apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berbicara tentang keadaan orang Rafidhah dan Jahmiyah, dua kelompok ahli bid'ah yang terburuk. Wa hakamahuma qabla dzikri ismihima. Beliau menghukumi menyebut keadaan dua kelompok ini sebelum menyebut namanya. Ya kan? Beliau mengatakan hadis tadi menolak dua kelompok tersesat ahli bid'ah. Baru setelah itu disebut kelompok apa itu. Ya. Beliau tidak mengatakan sabda Nabi tadi menolak dua kelompok yaitu Rafidhah dan Jahmiyah. Di mana Rafidhah dan Jahmiyah ini dua kelompok terburuk dari ahli bid'ah. Ya, lebih menarik yang mana? Antum lebih tertarik yang mana? Ya, insyaallah yang pertama. Ya. Maka beliau mengatakan min ajli tahyijin nafs, untuk menarik perhatian, untuk lebih membangkitkan minat, membuat penasaran. Ya, daripada kelompok disebut dulu, maka lebih menarik kalau disebut keadaannya dulu. Ya, baru nama kelompoknya. Ini lebih tahyij, lebih menarik perhatian. Min ajri tahyijin nafsi ala ma'rifatihima wal itla'i alihima. Ini lebih membuat seseorang kaum muslimin penasaran untuk mengetahui siapa dua kelompok ini, untuk mempelajari, mengetahui bagaimana keadaan dua kelompok ini, sehingga disebut dua kelompok tersesat di antara kelompok-kelompok yang ada. Li'annal insana idza dzukira lahul hukmu wal wasfu qabla dzikril mawsuf wal mahkum alaih sarat nafsuhu tatalla'a wa tashawwaqa ila hadha. Karena keadaan sifat manusia apabila disebut hukumnya, sifatnya, keadaannya sebelum orangnya, sebelum kelompoknya, maka ini lebih membuat orang penasaran, ingin tahu seperti apa kelompok itu. Walau qala min awalil kalam, maka seandainya beliau mengatakan di awal kalam, ar-raddu ala rafidhati wal jahmiyati, sabda Nabi tadi menolak rafidah dan jahmiyah, wala yakunu lil insan at-tasawwub mislu ma law takallama an halihima wa hukmihima awwalan. Maka lebih menarik perhatian cara yang pertama tadi, disebut sifatnya dulu, ya, disebut keadaannya dulu. Saya kira tiap hari kita sering melakukan itu, ya. Wahaluhuma annaha asyarru ahlil bidah, keadaan orang Syiah di mana keadaan mereka berdua, Ar-Rafidah dan Jahmiyah, di mana mereka berdua adalah seburuk-buruk ahli bidah. Wa hukmuhum anna ba'da ahlil ilmi akhrajahum min as-sintaini wa sab'ina firqatan. Dan hukum bagi mereka bahwa sebagian ulama, berarti tidak semua ulama, ya, tidak semua ulama, sebagian ulama mengeluarkan mereka, dua kelompok ini, Rafidah dan Jahmiyah, dari kelompok 72 firqah, ya. Warrafidah ism fa'il min rafadah. Rafidah adalah isim fa'il dari rafadah, menolak. Rafdu syai' idza istab'adahu, merafad sesuatu ketika menolaknya, menjauhinya, menyingkirkannya. Isim fa'ilnya rafid, dengan memanjangkan fa'ul fi'li, mengkasrahkan ainul fi'li, maka menjadi rafid, kemudian dijadikan muannats rafidah, rafidatun. Wa summu bidzalika li'annahum rafadu Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Kenapa mereka disebut rafidah, yang menolak, orang-orang yang menolak? Karena mereka menolak, membantah, tidak mau taat, tidak mengikuti Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa Zaid ini? Tentu pemimpin mereka yang dibesar-besarkan, karena termasuk, ya, anak keturunan Ali, bahkan Husain, yang mereka dewa-dewakan kan Husain, cucunya Husain, buyutnya Ali. Ali, Husain, Ali lagi, kemudian Zaid, ya, atau terkenal dengan julukan Zainal Abidin, ya, Zainal Abidin, hiasannya orang-orang yang beribadah, ya, ini bukan nama, gelar, ya, gelar, dan Zaid tidak suka dengan gelar itu, gulu kan, berlebihan. Nama-nama yang dengan din ini gulu, berlebihan. Syamsuddin, matahari agama. Qamaruddin, bulannya agama. Ya, tidak disukai. Imam Nawawi digelari dengan Muhyiddin. Beliau tidak suka dengan gelar yang menghidupkan agama. Ini gulu, berlebihan. Ya. Nah, orang-orang Syiah Rafidah menolak Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Hina sa'aluhu, ketika mereka orang-orang Rafidah bertanya kepada Zaid, Zaid bin Ali bin Husain, cucunya Husain, ma taqulu fi Abi Bakrin wa Umar? Ini pertanyaan mereka orang-orang Rafidah terhadap Zaid bin Ali. Apa yang engkau katakan wahai Syekh, wahai Imam, wahai Zaid tentang Abu Bakar dan Umar? Mereka bertanya kepada Zaid, bagaimana keadaan Abu Bakar dan Umar? Fa'asna alihima, Zaid bin Ali bin Husain menyebut Abu Bakar dan Umar dengan pujian-pujian, memuji, menyanjung. Siapa yang tidak memuji Abu Bakar dan Umar? Dua orang yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dua orang yang dijamin oleh Nabi disebut namanya pasti masuk surga. Dua orang yang disebut namanya oleh Nabi di atas gunung Uhud, dan ketika disebut dua-duanya, gunung Uhud yang tadinya guncang lalu diam. Keutamaan yang sangat besar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman waktu itu berdiri di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud guncang. Apa kata Nabi? Usbud ya Uhud, fa inna fawqakumul yawm an-nabi was-siddiqin was-siddiq was-syahidah. Tenang kamu, diam kamu wahai Uhud, karena di atasmu sekarang ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada dua orang syahid. Seketika diam Uhud. Ini keutamaan yang besar sekali. Ya, maka pantas kita semua termasuk Zaid, seorang muslim, menyanjung, memberikan ucapan yang baik terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya. Waqal huma wazira jaddi. Masih kata Zaid, Abu Bakar dan Umar adalah wazirnya kakekku. Apa wazir? Wazir biasa diterjemahkan dengan menteri, ya, pembantu, pembantu, penolong, teman dekat, teman setia dari kakekku. Siapa kakek Zaid yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal jauh, ya. Tapi menyebut seperti itu. Wa farafaduhu wa tarakuhu. Mereka menolak ucapan Zaid ini karena syubhat sudah masuk di kepala mereka bahwa Abu Bakar jahat, Umar kufur. Syubhat yang luar biasa masuk ke kepala orang-orang Rafidah. Farafaduhu wa tarakuhu. Mereka langsung menolak ucapan Zaid, meninggalkan Zaid. Wa kanu fi sabiq ma'ahu. Padahal sebelumnya mereka bersama Zaid. Mulai hari itulah oleh kaum muslimin mereka disebut Rafidah, yang menolak. Lakin lamma qala al-haq al-mukhalif li ahwa'ihim nafaru minhu. Tapi tatkala Zaid yang selama ini dibesar-besarkan oleh mereka, diagungkan oleh mereka, ternyata mengucapkan sesuatu yang hak, yang berbeda dengan hawa nafsu mereka, maka seketika mereka lari, mereka tidak terima. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa dakwah tidak cukup dengan tokoh. Kan kita selama ini menduga kan, kalau tokohnya udah kepegang gampang lah. Kalau ada 5 menteri aja, ya, salaf, beres. Kalau presiden sudah salah, beres. Iya, lihat. Lihat. Zaid diagungkan oleh mereka, dibesarkan oleh mereka. Begitu Zaid mengajak mereka kepada al-haq yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tolak. Dan contoh ini banyak. Siapa lagi? Raja Habsyi, Raja Najasyi. Raja ternyata keislaman beliau tidak sanggup membawa yang lain. Enggak cukup. Siapa lagi? Heraklius. Heraklius sudah mengajak. Pintu-pintu ditutup semua, pembesar-pembesar kerajaan disuruh masuk, termasuk parlemennya di situ disuruh masuk dan diajak untuk mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menerima surat dari Nabi itu. Beliau yakin betul bahwa Nabi ini hak. Diajak dan mereka tidak mau. Mereka lari tapi pintu-pintu sudah tertutup. Putus asa Heraklius, maka Heraklius membohongi diri dia sendiri. Aku hanya menguji kesetiaan kalian. Aku tidak serius mengajak kalian masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Ya, akhirnya dibatalkan niat baiknya dan terus dalam kekafiran. Maka sebagian ulama mengatakan Heraklius beriman, masuk Islam. Tapi pendapat ini tidak kuat, karena terbukti habis itu memerangi Nabi dalam perang Tabuk, memerangi kaum muslimin dalam perang Mu'tah, ya, dalam perang Yarmuk. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa seorang tokoh masuk Islam tidak otomatis bawahannya ikut. Tidak otomatis. Ya. Maka dakwah dimulai dari atas sampai dari bawah. Dari bawah. Ini sunnah. Lihat ucapan Heraklius sendiri ketika menerima Abu Sufyan, yang waktu itu Abu Sufyan masih kafir, ditanya, siapa pengikut Muhammad yang mengaku Nabi itu? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, orang-orang rendah, para budak, orang-orang miskin. Apa komentar Heraklius? Begitulah para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul, awal-awal pengikutnya adalah orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Dakwah dari bawah. Ya, bukan dari atas. Nah, sebagian orang hizbiyyin, harakiyyin pegang atasnya. Kekuasaan dulu kita raih, kekuasaan kita pegang, gampang nanti kita atur. Itu ucapan mereka 15 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, ketika mereka masih sembunyi-sembunyi, ya, majalah mereka masih juga sembunyi-sembunyi. Hari ini mereka sudah dapat, ya, apa bisa merubah mereka? Bisa merubah? Apa berubah? Apa mereka yang berubah? Mereka tidak bisa tergiur, tapi mereka tergoyar. Mereka tidak bisa merubah, mereka yang berubah. Yang kelihatan saja. Jenggot mereka panjang-panjang dulu. Ya, akhirnya potong dikit, potong dikit, potong dikit. Tinggal dikit, hitam doang. Ya, mereka yang berubah. Ini yang kecil saja. Ya, apa yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan tampilnya mereka di parlemen, di kabinet dan seterusnya, apa yang kaum muslimin dapatkan? Aliran sesat di mana-mana, orang membuka aurat tambah banyak dan seterusnya, dan seterusnya, keburukan di mana-mana. Ketika mereka tampil, masih mending mereka dulu di masjid-masjid mengajarkan pengajian, mengajarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, jelas. Ya, ini tamparan keras bagi mereka yang beranggapan bahwa kekuasaan segala-galanya. Tidak. Lihat nasihat para imam, lihat nasihat Syekh Al-Albani. Ya, akidah dulu awalan, akidah baru Allah akan berikan kekuasaan, bukan kekuasaan. Wa aslu madhhabihim min Abdullah ibn Sabah. Dan asal dari madhab mereka adalah dari seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Saya kira kita sering mendengar nama ini. Wa huwa yahudiyun, dia adalah seorang Yahudi. Talabbasa bil Islam, yang pura-pura masuk Islam. Ya, mengucapkan syahadat, ikut salat dan seterusnya. Fa azhara at-tashayyu'a li ahli al-bait. Lalu dia Abdullah bin Sabah ini menampakkan kecintaannya, menjadikan dirinya masuk ke golongan Ahlul Bait. Ya, siapa yang tidak cinta kepada Ahlul Bait? Siapa yang tidak perhatian terhadap Ahlul Bait? Tentu seluruh kaum muslimin cinta kepada Ahlul Bait, karena ini wasiat Nabi. Ya, aku tinggalkan itrati Ahli Bait. Nah, itu lihainya orang Yahudi. Salah mana yang bisa dimasuki dan tertipu kaum muslimin kecuali para ulama dan orang-orang yang mengikuti para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak tertipu. Umumnya kaum muslimin tertipu. Mereka teriak Ahlul Bait, mereka teriak keluarga Nabi. Siapa yang tidak terkecoh? Ya. Wal gulu fihim, dan akhirnya mereka gulu berlebih-lebihan dalam mencintai, menghormati Ahlul Bait. Liyushgilan nasa an dinil Islam, agar manusia, agar kaum muslimin tidak sempat lagi belajar Islam yang benar, disibukkan dengan cinta kepada Ahlul Bait. Yang penting Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Maka muncullah hadis-hadis palsu tentang Ahlul Bait, tentang kecintaannya terhadap Ahlul Bait, keutamaan Husain, keutamaan Hasan, keutamaan Fatimah, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Hadis-hadis palsu. Ya. Tanpa hadis palsu, Husain mulia, Hasan mulia, dua orang pemuda, pemimpin pemuda Ahlul Jannah, kurang apa pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang sahih. Ya. Bagaimana kedudukan Ali di hadapanku adalah seperti kedudukan siapa? Iya, Harun terhadap Nabi Musa. Harun Nabi. Berarti sanjungan yang besar, tanpa harus lewat ucapan orang-orang Rafidah. Wa yufsiduhu kama afsada Burisun dinan Nasara indama talabbasa bin Nasraniyah. Akhirnya dia merusak Islam sebagaimana Burisun merusak agama Nasara ketika Burisun ini pura-pura masuk ke dalam agama Nasrani. Ya, inilah yang ketika mereka tidak punya kekuatan, ketika mereka sedikit, ketika mereka lemah, maka mereka menyusup dari dalam. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu, dan sepanjang jarak tidak ada Islam pura-pura masuk ke dalam Yahudi, ke dalam Nasrani, tidak ada. Ya. Wa awwalu ma azhara Ibn Saba bid'atahu fi ahdi Ali ibn Abi Thalib. Berkat pertama kali Abdullah bin Saba menampakkan bid'ahnya adalah di masa Ali bin Abi Thalib. Jadi di zaman Utsman, Abdullah bin Saba menggerakkan kaum muslimin untuk mengepung rumah Utsman yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Ini muzaharah pertama kali dalam Islam, demonstrasi pertama kali dalam Islam, ya, digerakkan oleh Abdullah bin Saba si Yahudi ini dan mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah itu makin besar pengaruhnya dan puncaknya di zaman Ali bin Abi Thalib, hatta innahu ja'ahu waqar, sampai pada satu ketika dia datang di hadapan Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, Antallahu haqqan, engkau adalah Allah yang hak. Ya. Ucapan Abdullah bin Saba mengajak kaum muslimin untuk menuhankan Ali bin Abi Thalib. Waliyadu billah. Wa amara Aliyun bil ukhdud wa hufiran. Lalu Ali memerintahkan menggali parit. Digali parit. Wa umira bil hatab wa jumi'a. Lalu beliau menyuruh mengumpulkan kayu bakar dimasukkan ke dalam parit. Wa bin nari fa'ukidat, lalu Ali menyuruh menyalakan kayu bakar tersebut. Thumma ahraqahum biha, lalu Ali bin Abi Thalib membakar mereka, orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Saba yang meyakini Ali adalah Tuhan. Ya. Dan terbakar mereka, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas sempat menasihati, bukankah Nabi melarang membunuh dengan api? Ya. Ali berijtihad untuk orang seperti ini boleh. Illa annahu yuqal, tetapi ada yang mengatakan inna Abdullah ibn Saba haraba wa dhahaba ila Misr. Abdullah bin Saba menyelamatkan diri, sempat menyelamatkan diri dan lari ke Mesir. Jadi tidak ikut terbakar. Ya. Wa nashara bid'atahu umrah. Lalu di Mesir, mulai dari Mesir, Abdullah bin Saba menyebarkan bid'ahnya. Maka jadilah satu agama. Sebagian ulama mengatakan bukan satu firqah, satu agama. Maka dinu syiah disebut dinu syiah, agama syiah, karena mereka sudah keluar dari Islam. Wal muhimmu anna Aliyan radhiyallahu an ra'a amran lam yahtamilhu. Yang menjadi inti permasalahan di sini adalah bahwa Ali radhiyallahu an melihat sesuatu yang tidak mungkin pada dirinya. Haitsu idda'au fihi al-uluhiyah, bahwa beliau dikatakan sebagai Tuhan. Beliau mempunyai sifat ketuhanan. Wa ahraqahum bin nari ihraqan, maka Ali bertekad membakar mereka. Ini ijtihad Ali bin Abi Thalib. Kalau benar dapat pahala dua, kalau salah pahala satu. Beliau mustahid. Siapa yang meragukan beliau mustahid? Mustahid mutlak. Beliau Ali bin Abi Thalib. Kalau salah pahala satu. Ya, Allah alam, bisa benar bisa salah. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر, maka firqah yang buruk ini, yang sangat sesat ini, menjadi banyak diikuti oleh manusia. لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونها التقية. Karena apa? Karena syiar agama mereka, ya, yang intinya adalah, pada hakikatnya adalah munafik. Apa mereka sebut? At-taqiyah. Mereka mengatakan at-taqiyah tu diluna. Taqiyah itu adalah agama kami. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Maka dengan taqiyah ini kaum muslimin banyak tertipu. Maka begitu mereka tampil di hadapan kaum muslimin, enggak ada yang bicara tentang syiah. Enggak ada bicara kami Syiah dan seterusnya, tapi bicara sesuatu yang menarik. Diawali dengan dunia sufi tasawuf, lembut, santun dan seterusnya. Kaum muslimin tertarik. Tertarik. Maka secara sembunyi mereka, tidak di televisi, tidak di koran, tidak di radio, mereka mengajarkan ajaran Syiah. Maka lama-lama kaum muslimin tertipu. Dan sebagaimana yang kita saksikan, banyak di antara kaum muslimin di Jakarta ini, bahkan sebagian di Bintaro ini, sudah sholat dengan batu Karbala. Ya, ini disaksikan oleh saudara-saudaranya, oleh tetangganya, teman dekatnya. Ya, dan beberapa saya lihat, ya, sholat dengan menepuk-nepuk pahanya, ya, tanpa salam, tanpa amin dan seterusnya. Nanti akan dibahas bagaimana rincian kesesatan orang-orang Syiah Rafidah. Yeah. Walihada kanat hadhil firqatu aqtara ma yakunu ala al-Islam. Maka firqah ini, kelompok ini, Syiah ini adalah yang paling bahaya di dalam Islam. Sangat bahaya di dalam Islam. Li'annaha tatadhahara bil Islam wa da'wati ilaih wa tuqimu sya'irahu adh-dhahirah. Syiah ini menampakkan syiar-syiar Islam dan lihai Abdullah bin Saba menipu kaum muslimin. Maka mereka melarang kaum muslimin berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya, pakai jilbab, rapat, begini, begitu, seolah islami sekali. Ya. itu yang ditampakkan kepada kaum muslimin, padahal di dalamnya bagaimana kekufuran yang luar biasa. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, menyatakan Al-Quran mereka 3 kali lipat lebih tebal daripada Al-Quran Ahlussunnah dan seterusnya. Ini di dalamnya. Di luarnya menampakkan sesuatu yang membuat kaum muslimin takjub. Berani terhadap Amerika, caci maki Amerika, negeri-negeri muslim diam terhadap Amerika, dia berani. Enggak tahunya bersekongkol. Ya, insyaallah akan dibahas lebih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita tidak meneruskan habis isya. Cukup sampai jam ini ya. Habis isya selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.